Takbir berkumandang membuatku terhaku oleh suasana dan rasanya. Teringat segala dosa dan hilaf lalu, terutama kepada ayah ibu. Tiada sengaja bernada tinggi dan tak menuruti. Terlalu rapuh karena dosaku padamu, ayah ibu. Bernada tinggi dan tak menuruti. Terima maafku ayah ibuku yang selama ini telah berdosa padamu. Maafkan segala kataku yang telah menyakitimu. Aku terlalu rapuh karena dosaku padamu, ayah ibu. Semoga kau terima maafku di hari yang sangat suci ini. Kembalikan ku seperti yang baru engkau lahirkan. Tiada noda dosa di diriku.